hujan sederas air mataku. Tiada tepaan membasahi pipiku. Cinta yang tumbuh dan bersemi di hatiku. Haruskah kini berakhir sampai di sini? Ingin ku melupakanmu, namun hatiku tak mampu. Ingin ku melepaskanmu, namun semakin ku tak mampu. Peluk dirimu dan menangis di pelukanmu. Inilah mintaku yang terakhir kasih. Ku mohon kepadamu. Dirimu menangis sepuas hatiku sebelum aku pergi jauh darimu. Sebelum aku pergi jauh darimu.